kasihku dengarkanlah, ingin ku bicara tentang apa arti cinta yang telah kita rasa. Cinta bukanlah sekedar pengorbanan semata, tapi cinta punya rasa yang mengalahkan segalanya. Biar ku ungkapkan cinta, walau cinta itu hampa, hanya satu ku buktikan semua. Oh, oh sayangku, tulus di hatiku, kau temani malam pekan, berikan aku cahaya. Biar ku ungkapkan cinta, walau cinta itu hampa, hanya satu ku buktikan semua. Semua akan nyata. Satu ku buktikan semua. Oh.